Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Innal hamdalillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalal. Hanya Dia yang pantas dipuja. Hanya Dia yang layak disanjung. Terkadang manusia menginginkan pujian dari orang lain karena dia telah melakukan sesuatu yang dia anggap itu baik dan bagus. Padahal sejatinya semua kebaikan yang kita rasakan itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajah yang tampan, wajah yang cantik, pakaian yang indah, rumah yang mewah, kepandaian dan kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ingin mengambilnya saat ini juga, maka Allah tinggal mengatakan, kun fayakun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah. Meminta pertolongan hanya kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Hampir setiap hari kita berbuat dosa. Tapi jamaah, Allah itu menampakkan yang baik dan menutupi yang buruk. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali. Ribuan kali seorang hamba berbuat dosa. Allah mengatakan, Ya Ibn Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tushriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfirat. Wahai anak Adam, andai kata kau datang menjumpai aku dengan memiliki dosa sepenuh bumi ini, hampir penuh di bumi, tapi kau datang menjumpai aku tanpa pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi khurabiha maghfirata, niscaya aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Allahu Akbar. Kita adalah hamba-hamba Rabb yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Seringkali ada bisikan-bisikan enggak nyaman di telinga kita. Memang bisikan itu bukan dari luar, tapi bisikan itu terdengar di dalam hati kita. Mengajak agar kita berbuat ini, berbuat itu, berbuat dosa-dosa. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Nafsu seseorang memerintahkan kepada keburukan. Dan kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Sebagaimana kita berlindung, wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina, dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Allah berfirman, laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yudza bihi. Barang siapa berbuat dosa, pasti dibalas. Wallahi, dosa ini membawa naas dalam kehidupan kita. Tatkala ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Antum lihat, orang semakin dekat sama Allah, semakin mengenal Allah, semakin takut dengan dosa. Abu Bakar yang Siddiq, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan tentang pintu-pintu surga. Ada yang dipanggil dari pintu salat, ada yang dipanggil dari pintu sedekah, ada yang dipanggil dari pintu jihad, ada yang dipanggil dari babu siyam, ar-riyah. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna min." Iya. Kelak ada hamba Allah yang dipanggil dari 8 pintu surga. Dan aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari 8 pintu itu. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau setiap kali kita berbuat dosa, Allah berikan sanksi kepada kita, kita hancur." Berapa sih dosa Abu Bakar sampai dia mengatakan itu? Tapi itulah iman. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari semua hamba-hambanya ini hanyalah mereka yang berilmu. Maka kita berlindung semoga Allah menyelamatkan kita dari dampak-dampak buruk dosa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Bakar, "Bukankah engkau sakit? Bukankah engkau merasa lelah, capek, gundah? Itulah termasuk sanksi dari dosa yang kita lakukan." Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Kita lihat seorang putri yang dididik oleh orang tuanya. Ketika dia merasakan pusing di kepalanya, pusing kata dia, langsung dia mengatakan, "Ya Allah, ini karena dosa ya Allah." Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. "Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang dapat menyesatkan. Andai kata seluruh penduduk Cirebon datang untuk menyesatkan nih hamba yang Allah berkehendak bagi dia, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia. "Waman yudlilhu fala hadiyalah." Sebaliknya, kalau kita datangkan 1 juta kiai, 1 juta ustaz untuk memberikan nasihat kepada salah satu hamba Allah yang melakukan dosa supaya dia meninggalkan dosa, supaya dia jadi orang baik. Kadang kala orang tua panggil ustaz fulan, panggil kepingin nih anaknya dapat hidayah. Tapi kalau Allah menentukan kesesatan bagi dia, seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya. Antum semua tahu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala dia mengatakan kepada putranya yang disebutkan bernama Kan'an, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai putraku, kau naik kapal bersama kami. Tapi anaknya tidak mau. Maka kita tidak boleh berhenti memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dia esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa saya Muhammad ibn Abdullah sallallahu 'alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Yang kita hari ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, hari Jumat harinya bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berapa kali kita bersolawat buat Nabi? Mungkin sebagian ada yang solawatnya sampai 1000. Ada yang solawatnya sampai 1000 di sebelah kanan kita? 1000. Berapa jam orang salawat 1000 kali jemaah? Kalau kita ambil salawat paling pendek berapa? Allahumma salli ala Muhammad. Berapa detik tuh? Allahumma salli ala Muhammad berapa detik? 5 detik. Enggak nyampe jemaah. Nah, 3 detik. Dalam 1 menit berapa kali kita bersalawat? 20 kali. Kalau 1000 berapa jam? Untuk matematikanya udah gak lulus. Tapi ala kulihat yang 1000 kali anak kasih hadiah. Jamaah. Gak ada. Kita turun. 900. Sebelah kiri. Oke. 800. katanya cinta Rasul SAW. Gak terhitung. Masya Allah. Anda kasih hadiah, gak apa. Mana yang gak terhitung tadi? Fadal. Masya Allah. Betul gak terhitung antum. Hati-hati antum. Padahal cuma 7 jamaah. Ini gak terhitung. Memang gak dihitung kadang-kadang jamaah. Baik, subhanallah jamaah. Seorang yang cinta kepada orang lain, maka dia akan siap mengorbankan jiwanya. Para sahabat yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka siap mengorbankan nyawanya demi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadangkala hanya waktu, enggak mau berkorban. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat nabi. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Allah yang memiliki surga dan neraka. Allah Jalla Jalaluhu Ar-Rahmanir Rahim. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Itu bersalawat buat Nabi. Dan malaikat-malaikat Allah bersalawat. Kemudian Allah ingin memberikan kemuliaan kepada kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Masa hari Jumat kita tidak bisa mengkhususkan hari itu untuk banyak bersolawat. Inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Dan antum bayangkan musuh-musuh Islam. Ustaz, emangnya Islam punya musuh? Iya. Banyak yang memusuhi Islam. Mulai sejak Islam itu datang, musuh pertamanya adalah iblis. Bersama bala tentara, syayatinul ins wal jin, syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia. Mereka adalah musuh-musuh. Musuh-musuh Islam berusaha untuk membuat orang Islam takut sama hari Jumat. Antum ingat dulu, sebelum dapat hidayah, ada film-film Jumat Kliwon. Dibikin hari Jumat itu hari yang menakutkan. Kita kalau malam hari lewat kuburan biasa. Pas malam Jumat, hati-hati. Malam Jumat. Ada apa? Padahal ini hari terbaik. Karena orang ingin menjadikan hari terbaik mereka hari Minggu. Kita tahu hari Ahad adalah holiday. Apa holiday? Hari suci. Holiday itu hari suci. Hari suci siapa? Orang-orang Nasara. Holiday kita apa? Yaumul Jumat. Tapi kita dibikin takut sama hari Jumat. Kalau malam minggu orang gak takut ke kuburan. Pas Jumat takut. Dan film-film itu dibikin. Bahkan di barat pun. Mereka kalau bikin film horor. Mesti Friday. Friday apa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi ala kulli hal, hari Jumat hari yang paling mulia buat kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, fa'athiru fihi minas salati alaihi. Kalian di hari Jumat tuh banyak-banyak bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum alaiya ma'ruwa. Salawat kalian itu dipaparkan kepada aku. Fulan 100 kali. Fulan 200 kali. Fulan 1000 kali. Kita kepingin berapa yang ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa antum gak kepingin? Ya karena kita belum cinta. Dulu di Arab ada cerita Majnun Laila. Tahu? Orang-orang mengklaim dia Majnun. Tapi si Majnun merasa tidak Majnun. Dia pernah memiliki cinta yang tidak kesampaian kepada Laila. Suatu hari dia melewat perkampungan Laila yang sudah ditinggalkan. maka dia ciumin tembok-temboknya kampungnya Layla. Apa kata orang? Majnun. Orang gila. Kata Majnun, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata dia, aku cium tembok yang ini dan tembok yang itu bukan karena aku cinta sama tembok ini, tapi aku cinta kepada yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Itu orang gila. Bagaimana kecintaan antum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap namanya disebut, sebagian orang bengong. Tidak ada ucapan salawat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad, Ustaz, kita pelan-pelan salawatnya, Ustaz. Ada satu orang ana dalam hati, Ustaz. Siapa yang tahu dalam hati? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Orang yang pelit adalah orang yang tatkala diriku disebutkan di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam pernah mengaminkan sebuah doa yang berdoa Jibril alaihi salam yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Dia mengatakan, syaqiyun abdun. Dalam riwayat lain, raghima anfum ri'in dzukirta 'inda falam yusalli 'alaihi. Celaka seorang hamba yang dirimu disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak berselawat kepadamu. Kata Rasulullah SAW, Jibril mengatakan, kul amin, katakan amin. Amin. Maka mereka yang mendengar Rasulullah SAW disebutkan, kemudian tidak berselawat, celaka hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang berselawat sekali untuk Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Jibril pernah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW sujud syukur. Kemudian beliau menginformasikan kepada sahabatnya mengatakan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku memberikan kabar gembira kepadaku. Kalau tadi doa kesengsaraan bagi orang yang tidak berselawat. Tapi Jibril datang setelah itu memberikan kabar gembira. Anna man salla alaika salatan sallallahu alaihi biha ashra. Kalau ada satu orang yang berselawat kepadamu sekali, maka Allah akan berselawat 10 kali buat dia. Antum mau berapa kali Allah berselawat buat antum? Sebanyak keinginan antum itu, sebanyak itu pula antum harus berselawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nunggu waktu. Besok ada berselawat lah, al-an. Nanti malam besok, kapan kita ada waktu kita berselawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Baik. Kita akan mulai kajian kita. Ana izin minum dulu. Antum enggak dikasih air sama panitia. Kasih antum minum sekarang. Bismillah. Betapa indahnya pernikahan. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh. Pernikahan itu mempermudah yang sulit. Pernikahan itu membuat yang buruk jadi indah. Berapa banyak kita melihat ada orang Cirebon nikah sama orang Papua. Antum bisa bayangkan. Kita kadang-kadang ketemu istri antum dari mana? Dari Papua. Masya Allah. Nemu di mana antum? Jauh banget. Gitu kan. Tapi itulah pernikahan. Dan tak kala orang menikah, dia akan bikin undangan. Dia informasikan kepada sohib-sohibnya. Ana mau nikah. Kapan? Bulan depan. Ini undangannya. dia ramaikan, dia makan enak. Ada hiburan sedikit ketika pernikahan ada duf, supaya orang-orang tahu nih, ini nikah dan bukan zina. Namun apabila terjadi perceraian, antum yang dulu hadir waktu pernikahan diundang enggak? Enggak diundang. Sepi. Masya Allah. Ana membaca ada seorang menikah, umur pernikahannya cuma 50 jam. Padahal biaya pernikahannya miliaran. Umur pernikahannya cuma 50 jam. Selesai sudah. Allahu Akbar, ada apa sebenarnya? Para jamaah kita bersedih. Kalau antum berangkat ke pengadilan agama, yang namanya antrian orang-orang yang mengajukan perceraian, tambah tahun tambah banyak. Kenapa? Padahal Allah mensyariatkan pernikahan untuk sesuatu yang indah. Agar kita hidup bersama pasangan hidup kita sampai kapan? Sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Rum. Ayat 20-21. Antum nanti pulang dari sini usahakan buka Ar-Rum. Dari mulai ayat 20. Ayat 19. Antum baca. 20 antum baca. 21, 22, 23, 24. Antum baca tuh. Supaya antum kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan ayat-ayat kebesaran Allah. Jamaah, kita ini berada di akhir Jumat. Ada waktu musajab di akhir Jumat ini. Antum doakan saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, yang ada di Suriah, di Rohingya, di Palestina. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menolong mereka. Dan kita juga minta supaya listriknya enggak mati lagi. Amin. Baik. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari tanah. Maka jangan sombong. Thumma idza antum basharun tantashirun. Kemudian tiba-tiba antum mau jadi makhluk yang banyak sekali. Antum tahu kita yang berada di masjid ini satu saudara aja. Bapak ibu kita Adam bersama Hawa. Jadi begitu banyak. Allah mengingatkan di sini supaya manusia tidak sombong dalam kehidupan ini. Antum itu dari tanah. Ketika antum melihat tanah, kadangkala orang pakai sandal di musim hujan, itu banyak tanah yang nempel di sandal. Terus antum kadangkala ngambil sesuatu untuk membersihkannya. Antum ketika bersihkan, antum ingat tuh antum dari sini. Yang antum injek itu bahan dasar. Kemudian Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Masya Allah, kita mau ngopi di sini. Masya Allah, tapi kayaknya harus tambah cangkirnya, jamaahnya banyak soalnya. Masya Allah jamaah, ternyata masih banyak orang baik di sini jamaah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia, tidak menikah dengan pasangan lainnya. Subhanallah, antum bisa bayangkan ketika ada seorang lelaki bawa kambing. Ditanya, "Mas, sopo ini, Mas? Siapa ini?" Istriku, kata dia. Allah tidak menjadikan seperti itu. Allah jadikan pasangan hidup kita dari manusia. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tentram dan damai kepada istrimu. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, yang pertama Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, beliau sendirian, belum masuk surga, karena nanti disuruh masuk surga bersama istrinya. Lalu ketika Nabi Adam tidur, ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalian jangan percaya dan kalian jangan mendustakan. Nanti bisa jadi yang kalian dustakan ternyata benar. Yang kalian percaya ternyata salah. Tapi diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ketika diciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bangun, dia lihat ada perempuan. Langsung hatinya condong kepada dia. Padahal dia gak pernah tahu dalam, ya dia memang manusia pertama. Tapi Allah ciptakan Hawa seperti itu. Litas kunu ilaiha. Agar engkau merasa tentram dan condong kepada pasangan hidupmu. Cinta Allah yang bikin. Sayang Allah yang bikin. Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ketika antum menikah, enggak harus antum cinta sama pasangan hidup antum. Enggak harus. Tapi harus cocok. Kadangkala seorang ketika mau menikah, gimana itu calonnya? Iya, ana mau nazar. Dia lihat, masya Allah, kayaknya cocok kan. Bismillah, bismillah. Ngelamar. Minta itu anak, ternyata ditolak. Kan gak harus diterima jemaah. Kadangkala kalangan lelaki ini, kalau ditolak marah. Dia mengatakan, subhanallah, kok bisa dia nolak orang soleh kayak anak sih? Apa lupa sama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang meminang putri kalian seorang yang agama dan akhlaknya baik, kawinkan. Kok bisa dia nolak orang kayak anak? Akan terjadi fitnah nanti. Itu lelaki kadangkala seperti itu. La jamaah. Kadangkala memang perempuannya belum mau menikah. Orang tua menolak lelaki itu macam-macam caranya. Ada yang caranya ngomong, afwan, anaknya masih kecil. Apa kata antum? Saya siap nunggu sampai besar. Antum itu ditolak artinya. Kalau diterima dia ngomong, mas mau nerima enggak nunggu setahun. Nah itu diterima antum. Tapi kalau dia ngomong, afwan, anaknya mau sekolah, enggak apa-apa, saya tunggu sampai lulus. Antum ditolak. Dan antum siap. Harus menolak itu. Kembali, ketika orang menikah tidak harus cinta dan kasih sayang. Kadangkala ada wanita yang mengatakan, ibu, ana gak cinta sama dia. Gak apa-apa kau gak cinta. Yang penting kau cocok sama dia. Dari sisi agamanya, akhlaknya, kau lihat wajahnya, kau cocok gak? Kalau udah cocok, bismillah. Cinta Allah yang bikin. Berapa banyak orang yang menikah dengan cinta dan kasih sayang? Artinya dia udah pacaran bertahun-tahun aja. Bertahun-tahun, 6 tahun pacaran. Setelah itu, 2 bulan cerai. Kemana 6 tahun? Bahkan yang lebih parah lagi, masya Allah. Ana masih ingat sampai sekarang seorang yang mengatakan, Ustaz, ana punya keponakan. Pacaran 6 tahun. Dia dari SMA sampai kuliah. Sampai lulus kuliah. Pacaran. Setelah lulus, nikah. Wallah Ustaz, gak sampai 6 hari cerai Ustaz. Kita itu besan masih di rumahnya tuh laki. Rasa makanan walimahnya belum hilang. Sudah terjadi perceraian. Kenapa? Karena selama ini cinta dan kasih sayang yang dibina tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menikah hanya untuk mendapatkan buku hijau. Artinya, ya wallahu alam. Istilah mereka benar sih. Anda baca di beberapa website cerita fulan dan fulanah hendak menghalalkan hubungan mereka. Berarti selama ini hubungannya haram. Tahu selama ini dia hubungannya haram, maka dia ingin menghalalkan itu dengan menikah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau kita melihat kenapa orang-orang banyak yang gagal dalam pernikahan mereka. Kebersamaan mereka tidak langgeng. Banyak penyebabnya. Di antara penyebabnya salah niat. Niat nikahnya salah. Emangnya ada niat Ustaz menikah? Naam. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu memiliki, niat itu memiliki pengaruh yang besar terhadap pernikahan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada tiga manusia yang Allah berjanji akan menjamin mereka. Yang pertama adalah mujahid fi al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua al-mukatib, seorang budak yang hendak membebaskan dirinya dengan dia bekerja untuk membayar tebusan kepada majikannya. Dan yang ketiga adalah wan-nakihu lil-'afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Jadi ini anak-anak muda segera nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab." Wahai para pemuda. Yang tua enggak usah dengerin. Kadang-kadang yang tua, masya Allah, anak kepingin. Nah, tapi yang dipanggil sama Nabi alaihi salatu wasallam ada anak-anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alayhi bisiyam fa innahu lahu wija. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, menikahlah. Jangan ditunda-tunda. Segera menikah. Ini perintah dari Rasul SAW. Kenapa? Karena menikah itu akan membantu kita untuk menundukkan pandangan. Masya Allah. Dan menjaga kemaluan. Tujuan menikah tadi untuk menyempurnakan agama seseorang. Nafsu yang selama ini menggoda bisa dia tutup. Oleh karena itu, orang yang menikah sudah menyempurnakan separuh agamanya. Hendaklah dia bertakwa di separuh sisanya. Apa maksud separuh sisanya? Anak kasih hadiah yang tahu. Fadhil. Tawakal kepada Allah. Iya. Salah. Tapi anak kasih hadiah. Enggak apa-apa. Fadhil. Nah. Orang yang sudah menikah separuh agamanya kan katanya udah sempurna nih. Tinggal separuhnya lagi. Nafsu yang di perut, masya Allah, kirim hadiahnya. Naam sahih. Benar. Nafsu itu ada yang di perut dan ada yang di bawah perut. Yang di bawah perut sudah selesai. Tinggal yang di atasnya ini. Kadang-kadang orang sudah nikah makan haram. Demi istrinya dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, فَلْيَتَّقِلَّا فِي الشَّتْرِ الْبَاقِ. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh agama yang sisanya tadi. Nafsu yang di atas perut. Rasulullah SAW mengatakan, kalau menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga nafsunya. Menjaga kemaluannya. Godaan di luar rumah, lelaki akan tergoda. Maka Nabi SAW memerintahkan apabila seorang lelaki melihat wanita yang menggairahkan dia, suruh kemana? Falyarji' ila ahlih. Pulang dong. Pulang. Pulang kemana Ustaz? Gak ada siapa-siapa di rumah. Ya itu suruh nikah. Fa'innal ladhi ma'aha mitral ladhi ma'aha. Yang ada di perempuan yang dia lihat itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama. Oleh karena itu tatkala orang memiliki nafsu yang tinggi kemudian dia datangin istrinya, selesai semuanya. Itu perintah kita segera menikah. Tapi kadangkala ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus siap kalau suaminya pulang di selain waktu pulang. Lihat suaminya, loh. Mas, baru jam 11, Mas. Iya, kok enggak dengar ceramahnya Ustaz Syafiq kok? Katanya disuruh pulang, mana? Ada sesuatu yang goda dia. Nah, suruh pulang. Rasulullah SAW pulang jumpain istrinya. Dalam riwayat ini dikatakan, فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِ. Dengan dia mendatangi istrinya, selesai itu yang ada di hati. Diceritakan, Masya Allah, kalau dengar cerita ini semangat. Di Sudan. Ada teman dari Sudan cerita, ada seorang hakim lagi di pengadilan. Terdakwa atau saksinya didatangkan, ternyata wanita cantik. Kata hakimnya, skors. Pulang dia ke rumahnya. Naam jemaah, ini syariat jemaah. Dia ngerti agama, dia pulang ke rumahnya. Skors dua. Setelah selesai, 15 menit jarak dari pengadilan ke rumahnya. Setelah itu dia datang lagi, mana yang tadi datang ke sini. Selesai sudah, perasaan tadi sudah selesai. Itu tujuan menikah. Karena tidak bisa dipungkiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu godaan yang lebih parah, lebih besar bagi kaum lelaki lebih dari wanita. Maka menikahlah untuk menjaga kehormatan diri. Niat menikah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala antum menikah, dalam hati kepingin, anak kepingin berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaganya bawa 12 anak. Niatkan anak kepingin nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanti kita di telaganya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seorang sahabat hendak menikah dengan wanita yang mandul. Terkenal wanita itu sudah menikah dengan beberapa lelaki enggak punya anak. Akhirnya seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, ini asabtu imra'atan dhata mansibin wa jamal. Aku dapat nih menemukan seorang wanita yang terhormat, cantik, tapi enggak punya anak. Aku ingin nikahin dia." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan." Tapi udah kadung senang dia. Datang dia, "Rasulullah, aku kepingin sama fulana." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La." Tapi Nabi tidak menyebutkan alasannya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kali masih maksa, Nabi mengatakan la. Lalu beliau mengatakan alasannya, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukasir bikumul umam yaumil qiyamah." Kalian nikahilah wanita-wanita yang pengasih dan subur. Yang rahimnya itu gampang punya anak. Banyak anak. Karena aku akan banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat nanti jemaah. Maka antum paling tidak yang ada di masjid ini paling sedikit anaknya 7. Qul amin. Nah, mudah-mudahan ibu-ibunya juga ngomong amin. Nah, untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Kalau berpikir, "Ustaz, sekarang susah Ustaz pendidikan anak." Yang susah akan dimudahkan oleh Allah kalau niat kita benar. Allah itu karim. Allah itu mujibus sa'ili. Tinggal kita minta sama Allah SWT. Maka niatkan ketika menikah untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Cari yang anaknya banyak. Dari mana taunya? Ya, dari keluarganya. Yang penyayang, dari mana antum tahu wanita itu penyayang? Siapa yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Masya Allah, ada yang mau jawab situ. Fadal. Lihat keluarganya. Oh, Masya Allah, fadal. Iya, lihat bagaimana respon dia kepada anak kecil. Ada wanita-wanita yang enggak suka direcokin anak kecil. Kalau ada keponakannya datang, "Eh, sana, sana, sana, sana." Antum jangan mau sama wanita kayak gini. Nanti anak antum enggak diurusin sama dia. Antum pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sama HP-nya dia. Anak-anak kemana? Wallahu a'lam. Antum bayangkan anaknya wallahu a'lam, satu lagi main sampah, satu lagi di jalan, satu di rumah tetangga. Ini ibu enggak ada perasaan kasih sayang. Ada wanita yang kayak gitu, ada. Banyak katanya, masya Allah. Enggak lah, sedikit lah jemaah, sedikit. Tapi ada. Makanya kita perlu hati-hati. Niatkan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Sehingga kita tadi, sallallahu alaihi wasallam. Dan mencari yang agamanya baik. Karena kalau tidak, kalau antum hanya menikah karena kecantikan, capek antum nantinya. Mengurus istri. Sebagian lelaki ketika disuruh memilih wanita yang agamanya baik, ustaz, kalau agama kan insya Allah bisa diperbaiki. Tapi kalau wajah ini sulit, ustaz. Jadi dalam artian kalau dapat yang jelek, aduh, gak bisa diperbaiki. Enggak, insya Allah jamaah. Ada wanita-wanita yang rupanya mungkin tidak cantik. Tapi tatkala agamanya baik, Rasulullah SAW mengatakan, fadfar bidhatid din, taribat jadak, selamat hidupmu. Kau kalau ingin selamat, cari yang agamanya baik. Jadi tadi, kita harus memperbaiki niat kita. Yang kedua, yang menyebabkan banyaknya perceraian, orang-orang tidak bisa bersama. Tatkala sebelum menikah, dia berangan-angan, nanti aku ingin seperti ini, seperti itu. Semua mimpinya hilang. Kenapa? Karena kurang bekal dan ilmu. Sebagian orang berpikir pernikahan itu senangnya doang. Enak menikah itu, kata dia. Sampai ada orang mengatakan, siapa bilang pernikahan itu enak? Enaknya pernikahan itu cuma 5%. Sisanya enak banget, kata dia. Enggak. Antum akan dapatkan banyak problematika di dalam rumah. Istri yang antum pikirkan nanti akan seperti ini, seperti itu. Tambah hari antum tambah tahu sifatnya dia. Istri juga akan tahu dengan sifat suami. Ternyata suamiku kayak gini ya. Mulai kebahagiaan itu berkurang. Tapi mereka yang memiliki kesiapan mental, punya bekal ilmu yang cukup, insya Allah bisa mempertahankan rumah tangga. Maka kita hari ini akan belajar bagaimana supaya kita terus bisa bersama istri kita. Para suami bisa bersama istrinya. Istri bisa bersama suaminya sampai ke pintu surga. Bayangkan. Abu Darda ketika hendak meninggal dunia. Istrinya berkata, ya Abu Darda, aku ingin sampai di surga bersamamu. Apa yang harus aku lakukan? Kata Abu Darda, la tankihi ba'di. Kalau kau ingin terus bersamaku, jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Karena memang wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Akhirnya setelah meninggal Abu Darda, datang Muawiyah bin Abi Sufyan, sang khalifah. Datang pejabat-pejabat, datang orang-orang kaya dari kalangan sahabat, semua ditolak sama dia. Kenapa? Karena dia ingin terus bersama Abu Darda di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak wanita yang ingin seperti itu? Enggak banyak. Tapi ada wanita-wanita yang ingin suaminya cepat mati. Supaya bisa ganti. Yang ngomong Allah, na'udzubillah ustaz, alhamdulillah udah mati suaminya ustaz. Alhamdulillah. Ada seperti itu. Dan ada wanita-wanita yang ketika terjadi perceraian, dia bongkar semua keburukan suaminya. Begitu pula suami. Tapi ada wanita-wanita yang tatkala diceraikan, dia mengatakan, ya Allah, mungkin aku tidak bisa mendapatkan suami yang lebih baik dari fulan. Itu yang memang ingin bersama sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau ingin terus bersama, suami istri harus punya satu prinsip pertama. Prinsip saling membutuhkan. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ingat, wanita-wanita itu adalah pakaian buat kalian. dan kalian adalah pakaian buat mereka. Ini prinsip saling membutuhkan. Katakan anak butuh sama istri. Enggak bisa anak hidup tanpa dia. Istri juga kayak gitu, enggak, anak sangat butuh sama suami anak untuk membesarkan anak-anak kita. Kalau sudah unsur ini hilang, kadang-kala ada suami yang sok mengatakan kepada istrinya, kau yang butuh sama aku. Kau tahu, yang ngantri kepingin aku itu banyak. Aku cuma tolak semuanya. Jadi kau harus bersyukur dapat aku. Ada suami yang kayak gitu. Aku cerai sama kau, bisa dapat 10 wanita yang lebih baik dari engkau. Ini sudah gak baik. Pernikahannya sudah mulai kacau. Atau si istri. Biasanya wanita-wanita yang bekerja memiliki penghasilan sendiri, dia merasa gak butuh sama suaminya. Ada orang tua bahkan yang menanamkan rasa ketidakbutuhan ini kepada putrinya. Dia mengatakan kepada putrinya, nak, kau bekerjalah. Jangan berhenti kau bekerja. Terus kau bekerja. Supaya apa? Supaya kau nanti bercerai, kau sudah punya penghasilan. Jadi si putrinya ini disiapkan untuk bercerai memang. Karena kalau sudah punya penghasilan, merasa dia gak butuh sama suami. Subhanallah, kebutuhan wanita kepada suami itu bukan butuh makan, jemaah. Tuh wanita tanpa suami bisa hidup. Tapi ada yang lebih dari itu yang dibutuhkan. Memadu cinta dan kasih. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yura lil mutahabbaini mithlan nikah. Belum pernah dilihat dua orang yang memadu kasih seperti mereka yang menikah. Status sosial. Pulang ke rumah. Ada yang bukain pintu. Suami juga seperti itu. Istri juga seperti itu. Tanamkan bahwasanya anda butuh sama istri anda. Anak-anak siapa yang ngajarin ngaji? Istri anda, subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, harus saling mengenal. Apalagi yang mau dikenal, Ustaz? Ya harus kenal. Lelaki harus tahu dengan sifat-sifat wanita. Dan wanita harus tahu dengan sifat-sifat lelaki. Kalau cuma kenal wajahnya, kenal gayanya, itu gak cukup untuk membina rumah tangga. Gak cukup. Perlu untuk mengenal lebih dalam. Rasulullah SAW memberitahu para sahabatnya. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau luruskan, patah. Artinya wanita akan tetap seperti itu. Sampai kapan? Sampai mati. Dia tuh bengkok. Para ulama menjelaskan bengkoknya wanita di sana, dia itu lebih mendahulukan perasaannya. Kayak gitu tuh wanita. Cepat sakit hati. Kadang kala suaminya salah ngomong sedikit, nangis. Lalu suami ngomong, kau itu kok cengeng sih? Ya memang wanita cengeng. Kalau dia gak cengeng, antum tanya loh. Kok gak cengeng dia? Tapi kalau cengeng, nah ini perempuan. Ini perempuan, kayak gitu. Memang itu sifat wanita. Kita harus paham itu sifatnya. Wanita itu suka dengan perhiasan. Seneng banget dia. Makanya kenapa kalau antum mau kajian sama perempuan, persiapannya harus panjang. 1 jam sebelum itu anda ngomong, kita mau berangkat nih. Kadangkala wanita itu duduk di cermin, duduk. Ngapain? Wallahu a'lam. Dia suka berhias. Dia suka ketemu sahib-sahibnya. Dia pakai gelangnya. Ke pengajian dia pakai gelangnya. Walaupun pakai abaya, dia sembunyikan. Tapi pas di tempat perempuan, dia buka kancingnya. Dia tunjukkan gelangnya. Masya Allah. Itu perempuan kayak gitu. Dan antum harus tahu kalau itu memang wanita. Wanita itu pencemburu. Mulai antum tahu dengan sifat wanita. Wanita itu suka dipuji. Iya. Antum pun suka dipuji. Apalagi wanita suka disanjung. Kalau wanita itu tidak mendapatkan sanjungan dari suaminya, dia akan cari dari tempat lain. Berapa banyak wanita-wanita yang secara materi penuh dikasih suaminya, tapi tidak dikasih cinta dan kasih sayang. Akhirnya dia cari ke tempat lain. Sekarang ada jejaring sosial. Ada wanita yang ketika bersolek, berdandan, suaminya datang, enggak dilihat sama suaminya. Kenapa? Udah biasa dia lihat istrinya. Tapi coba istrinya keluar rumah dengan dandanan seperti itu. Satu kampung semua mengatakan, Masya Allah. Maka suami harus memenuhi kebutuhan wanita tadi. Dia tahu sifatnya. Baik, istri harus tahu dan paham dengan sifatnya. Lelaki. Lelaki itu ingin aturannya tidak dilanggar. Dia kalau ngomong kepingin yang dia omongkan itu dikerjakan sama istrinya. Naam, karrijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu pemimpin. Komandan itu enggak suka dibantah sama anak buahnya. Jangan dibantah. Dengarkan dan taat. Selama perintah suami itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, laksanakan. Kecuali suami nyuruh yang enggak, ya bukan fitrahnya wanita. Suami ngomong, istriku, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ana lihat tuh mobil bocor ban depannya itu. Kau ganti sana ya. Istrinya ganti. Enggak, itu bukan fitrahnya dia seperti itu. Kau harus tahu diri. Maka sang wanita harus mentaati perintah suaminya. Kenali sikap-sikap dan sifat suaminya mungkin yang tidak dia ketahui. Al-Qadhi Shuraih bercerita kepada Sya'bi, dia pernah menikah dengan wanita dari Bani Tamim. Bangsa Arab dari Bani Tamim. Yang terkenal keras Bani Tamim ini. Tatkala Shuraih menikah Bani Tamim, ada perasaan menyesal dia. Aduh, kayaknya anak dapat wanita yang keras. Suatu malam istrinya dikirim. Dia masuk ke kamar istrinya, orang-orang pada pergi. Akhirnya dia sholat. Kan dianjurkan untuk sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Lalu Shuraih hendak menyentuh istrinya. Apa kata istrinya? Ala risrik au kuffa anka. Tunggu dulu, jangan dipegang ana. Allah, kata Shuraih, benar perkataan ana. Dapat bala ana ini perempuan kayak gini. Ternyata apa kata wanita ini? Aku wanita muslimah dari bangsa Arab yang aku enggak kenal sama engkau. Maka sebelum kau menyentuh aku, sampaikan. Wanita ini memulai ucapannya dengan pujian kepada Allah dan salawat buat Rasul SAW. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasul. Baru dia ngomong. Tolong sampaikan kepada aku apa yang kau sukai, apa yang kau benci. Supaya aku kenal sama engkau. Akhirnya Shuraih langsung ceramah jemaah. Kata Shuraih, ana langsung pidato di depan istri. Innalhamdulillah apalah dia baca. Dia mengatakan yang aku sukai ini dan itu. Makanan yang aku sukai ini, minuman yang aku sukai ini. Dia sebutkan. Aku tidak suka ini dan itu. Akhirnya istrinya tanya. Di antara tetangga-tetanggamu, siapa yang kau suka aku bergaul sama mereka? Dan siapa yang kau enggak suka aku bergaul dengan mereka? Cerita, Bani Fulan, tuh keluarganya Fulan, orang-orang baik. Kau silahkan bergaul sama mereka. Tapi keluarga Fulan, kau jangan bergaul dengan mereka. Mereka orang-orang yang jahat. Ini Shuraih menjelaskan kepada istrinya. Lalu tanya lagi istrinya. Terus bagaimana tentang keluargaku? Kapan kau suka mereka datang berziarah ke tempatmu ini? Maksudnya mertua, ibunya dia, keluarganya dia. Kata Shuraih, aku ini seorang hakim. Aku enggak suka mereka membuat aku bosan. Ya sudah. Selesai. Kata Shuraih, subhanallah. Ana hidup bersama dia 1 tahun enggak kerasa. Indah semuanya. Sampai suatu hari, ana masuk rumah, ada wanita datang. Wanita tua. Yang nyuruh-nyuruh istrinya. Pengasuh istrinya namanya Zainab. Kau lakukan ini, itu. Tanya si suaminya, nih Shuraih ini. Siapa? Ibuku. Kata, ibumu, ahlan wa sahlan. Dia ngomong. Lalu dia jelaskan, kau lihat sesuatu yang enggak benar dari istrimu, kau pukul dia. Ini ibu ngasih tahu menantu. Sampai seperti itu. Biasanya, kata ibu ini, wanita itu akan main-main kalau dia merasa dimanja sama suaminya. Mulai dia enggak taat, enggak baca, maka ketika itu kau pecut dia. Kata ibunya si wanita. Akhirnya pulang wanita. Lalu tanyalah si istrinya kepada Shuraih. Untuk keluarga istrimu bagaimana kau suka kunjungan dia ke sini? Kata Syureh, terserah mereka kapan mereka mau berkunjung ke sini. Karena ternyata keluarga istrinya ini baik. Kan ada keluarga istri itu yang menjadikan anaknya jadi gak taat sama suaminya. Ngomporin anaknya. Kau itu jangan mau kalau disuruh kayak gitu sama suamimu. Kok subhanallah. Ini yang rusak kayak gini. Maka tadi Syureh menceritakan 20 tahun mungkin dia hidup sama istrinya. Aku gak pernah ribut sama istriku. Kenapa? Karena dari awal sudah saling paham. Ngerti apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Ibu-ibu harus tahu kalau suaminya gak suka datang ke rumah, istrinya gak ada. Maka harus tahu jam berapa suaminya pulang. Sebelum suaminya datang, si istri sudah ada. Kadang-kadang ada wanita-wanita, suaminya datang, assalamualaikum, si perempuan masih telepon. Udah datang bang. Masya Allah. Iya nih, suamiku lagi datang, tadi macam dia ngobrol. Matikan HP-nya. Ketika suaminya datang, langsung matikan HP-nya datang. Sambut suaminya. Suami ini baru dari kerja, capek dia. Maka dengan seperti itu, insya Allah. Dan para suami juga harus memahami istrinya. Baik, setelah saling mengenal, kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan pasangan hidup kita. Jangan lihat kepada kekurangannya. Tiada gading yang tak retak. Semuanya itu memiliki kekurangan. Kita pun punya kekurangan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina. Tidak boleh seorang lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Beriman. Ini catatannya beriman. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku-perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang baik buat dia? Maka lihatlah kepada kelebihan istri dan tidak melihat kepada kekurangan. Mungkin ada yang memiliki istri enggak pandai memasak. Ada. Masakan istri kurang enak. Tapi jangan dilihat sana. Dia tidak bisa masak, tapi dia bisa bersolek. Masya Allah. Masak bisa pembantu. Nah. Mungkin istrinya tidak pandai bersolek, tapi istrinya pandai mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Anak-anaknya jadi pintar baca Quran, alhamdulillah. Semua pasti memiliki kelebihan. Begitu pula para wanita. Suaminya banyak kekurangan. Kadang-kala ada wanita yang mengeluh, mengatakan, Ustaz, suami anak ini kalau ngomong kasar. Oke, itu cobaan buat engkau. Apa enggak ada kelebihan suamimu? Ada, Ustaz. Dia walaupun ngomongnya kasar, tapi fulusnya Masya Allah. Ya udah. Lihat kepada kelebihannya. Dengan begitu lancar kehidupan ini jamaah. Dan Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhun. Allah berbincang tentang benci. Konteksnya suami benci sama istri. Apa yang harus dilakukan? Fa in karihtumuhunna, apakah kau ceraikan istrimu? La. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu ternyata ada kebaikan yang banyak di sana. Maka lihat kepada kelebihannya. Antum masih ingat setengah isi setengah kosong. Sebagian orang melihat gelas ini setengahnya kosong. Ini orang yang hidupnya pesimis. Tidak bersyukur. Tapi ada orang yang selalu melihat kepada isinya. Walaupun isinya sedikit, selalu dia lihat kepada isinya. Masya Allah, masih ada isinya. Alhamdulillah. Begitu pula istri kita. Jangan ngelihat istri tetangga. Bismillah. Alhamdulillah. Lihat kepada kelebihannya. Kemudian yang keberapa? Keempat. Jangan suka membanding-bandingkan pasangan hidup kita. Gak perlu kau kalau ingin nasihat-nasihat istri, tuh istrinya fulan Masya Allah. Istrinya fulan Masya Allah. Jangan, sakit hati. Kau kasih nasihat dia, kasih nasihat. Sebagaimana Allah perintahkan. Fa'idhuhun, kasih nasihat istrinya. Tanpa perlu membandingkan dia dengan yang lain. Kita kalau dibandingkan dengan lelaki lain, sakit hati. Jangan. kalau istri ngomong, bang, abang tahu bang, sama suaminya fulana, masya Allah bang, dia kalau pulang selalu bawa oleh-oleh. Maksudnya suaminya gak bawa oleh-oleh kalau pulang. Dia sakit hati. Maka suami akan mengatakan, kau ini istriku apa istrinya dia? Karena dia sakit hati. Gak perlu membandingkan. Perbaiki istri, perbaiki suami dengan berikan nasihat tanpa membandingkan. Ini juga orang tua. Jangan suka membandingkan anaknya sama anak tetangga. Jangan. Akhirnya itu anak penuh kebencian sama orang tuanya. Kalau memang anaknya gak pinter, nakal, sampai kena. Kau jadi yang pinter nak. Mudah-mudahan kau jadi anak yang soleh, yang baik. Tanpa menyebut. Nah, kau lihat tuh anaknya fulan. Masya Allah. Kalau disuruh sama bapaknya nurut ini itu. Jangan. Tapi kasih nasihat dia. Kemudian yang selanjutnya, menutupi kekurangan. Kekurangan yang ada di pasangan hidup kita bukan untuk diumbar. Pakaian itu untuk menutup aib kita. Sebagian di antara kita. Itu gak kenal sama orang lain. Bahwa di punggung temannya itu ada luka bekas bacok. Buruk punggungnya itu. Yang tahu siapa? Istrinya tahu. Begitu pula suami tahu dengan aib istrinya. Gak perlu kau ceritakan. Kalau memang ada satu masalah yang engkau meminta solusi, jangan cerita sama orang tua. Wanita punya masalah sama suaminya, jangan cerita sama orang tua. Kenapa? Kasihan orang tua kita. Dia sudah capek membesarkan kita, masih dikasih masalah sama anak. Kau udah dewasa, carilah solusi. Berangkat ke orang yang alim. Ke orang yang, kita lihat bagaimana sahabat-sahabat ketika ada masalah, mereka datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita, suamiku ini kayak gini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus aku lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dengan ilmu wal basirah. Tapi kalau kita curhat, apalagi curhat di Facebook. Curhat sama sohibnya yang enggak tahu sohibnya ini baik apa tidak. Kadang-kadang istri curhat sama wanita mengatakan, udahlah kau itu masih muda. Banyak lelaki yang siap meminangmu. Oh, rusak. Suami kayak gini, kayak gitu. Masih bisa ditutupi, tutupi. Untuk menjaga. Dan wanita harus kuat. Karena dia akan menjadi ibu buat anak-anaknya. Tidak perlu lagi dia mengeluhkan kondisinya kepada orang tuanya. Kepada kakaknya mungkin dia mengeluhkan toyir. Tapi lihat, gak semua kakak bisa. Masya Allah. Ada yang main sebul-sebulan aja. Oh, ada pengumuman. Fadal, fadal. Diinformasikan kepada pemilik kendaraan mobil E1013BE. Diharap bisa memindahkan kendaraannya karena menghalangi kendaraan mobil yang lainnya. Sekali lagi diinfokan kepada mobil berkendaraan atau berplat E1013BE, sekali lagi dengan plat nomor E1013BE. Mobil apa itu? Agar mobilnya mobil apa? Yang nyampe informasi cuma platnya doang. Soalnya ada yang mobilnya pinjem. Mobil pinjem. Jadi nggak tahu nomor platnya dia. Nah, jema, dia itu nggak tahu. Anda ditanya mobil Anda nggak tahu nomor platnya berapa? Nah. Hah? Masya Allah. Ya, syukuran Ustaz. Udah? Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Saya berarti gak pinjam mobilnya sendiri. Baik, tutupi kekurangan pasangan hidupnya. Kalau mau curhat, curhat sama orang yang bakal memberikan nasihat. Bukan menambah masalah. Karena ada seorang wanita yang curhat sama Ana, dia telpon sama Ana. Hampir 45 menit dia telpon. Ana sampai panas kupingnya. Ini dia baru menikah. Dia ceritakan semua kekurangan suaminya. Ana lihat kekurangannya itu masih bisa ditoleransi. Ana ngomong, apa engkau masih mau sama suamimu? Mau, sakit. Ya udah, terima dia. Insya Allah sabar. Engkau bukan berarti bercerai dapat lelaki yang lebih baik. Enggak. Ada orang yang keluar dari mulut macan masuk mulut buaya. Yang ada diterima. Akhirnya setelah selesai, Ustaz, ini Umi mau ngomong, Ustaz. Ternyata dari tadi di speaker. Jadi Uminya itu dengar. Akhirnya anak ngomong sama ibunya, "Ustaz, masa laki kayak gini mau dilanjutkan, Ustaz?" kata dia. Oh, habis sudah. Anak ngomong, "Umi," kata dia, "kasihan dia, Mi. Dia masih senang, biarkan. Insya Allah suaminya bisa diperbaikin. Soalnya uminya juga janda. Masa umi mau anaknya jadi janda juga baru setahun. Dan kesalahan suaminya, suaminya itu kurang menghargai mertua lah. Apa? Tapi bukan suami yang mukul, suami enggak. Maka orang tua akhirnya enggak suka. Ya wallahu a'lam bagaimana selanjutnya. Maka cari orang yang memberikan nasihat, memberikan solusi tanpa menambah masalah. Antum harus pintar-pintar melakukan hal itu. Kemudian main tarik ulur. Kalau suami marah, istri jangan marah. Kebanyakan istri, enggak kebanyakan istri, ada sebagian istri. Kalau suaminya marah, istri juga marah karena merasa dia enggak salah. Ustaz enak banget dia marahin anak, orang anak enggak salah. Iya, kok ini pasangan hidup yang bersama. Dua ruh dalam satu jasad sebenarnya. Ya udah, ketika suaminya marah, diam. Begitu pula suami, tatkala istrinya marah, usahakan suami diam. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah marah sampai ngangkat suara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membacakan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika istri, kau itu subhanallah kurang ajar. Suamimu angkat suara. Jangan. Dia ini lagi emosi istrinya. Kau diam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Pernah istrinya sampai memecahkan piringnya. Piar di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di depan para sahabat. Sangat memalukan tindakan istri seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Beliau hanya mengatakan, "Gharat ummukum." Ibu kalian lagi cemburu. Beliau diam. Selesai. Tapi kalau diperpanjang jadi panjang amarahnya. Maka suami harus tahu. Abu Darda radhiyallahu taala anhu dia pernah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, idza ghadibtu faraddi wa idza ghadibti raddaituki." Kalau aku lagi marah, tolong kau dinginkan aku. Kalau kau lagi marah, aku akan mendinginkan engkau. Artinya gesekan akan terjadi di dalam rumah yang membuat salah seorang akan marah. Tapi ketika paham tugas masing-masing, saling mendinginkan. Suaminya marah jangan dikasih bensin, kebakaran itu rumah. Tapi dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi robadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Buat siapa? Buat yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Maka urusan rumah tangga itu enggak usah sering debat sama istri lah. Kadang-kala debat cuma urusan empal gentong. Ribut sama harimnya. Kata harimnya, kata istrinya, empal paling enak nih di tempat ini. Oh enggak. Yang paling enak di tempat sana. Ribut. Oh, kau enggak belum pernah makan yang di sana. Akhirnya bisa bercerai gara-gara itu, jemaah. Gara-gara empal gentong. Ada suami istri diceritakan dia lagi nonton bola. Ada orang-orang yang suka nonton bola. Si istrinya nih suka sama klub yang satunya. Si suami klub yang satunya. Lagi nonton ternyata klub jagoan si istri gol, jemaah. Masuk. Apa kata istrinya? Gol. Kata suaminya, "Anti tolik. Engkau aku ceraikan sudah." Ceraikan istrinya. Sakit hati dia. Suaminya suka sama ini. "Bang, yang kau sukai itu aku suka." Selesai. Kenapa harus ribut? Para jemaah rahimakumullah, orang kalau baru menikah biasanya masih manis semuanya. Makanya disebut syahrul asal. Bulan madu. Antum jangan mau bulan madu. Bulan madu ini, wallahu a'lam, kalau ana kaji enggak ada dalam Islam bulan madu. Kenapa? Orang hidup 20 tahun madunya cuma 1 bulan. Sisanya empedu. Enggak. Maka dalam Islam sampai mati madu. Itu intinya. Biasanya orang kalau baru menikah, masya Allah, manggil istrinya sayang. adik, masya Allah. Udah 2 tahun udah mulai agak melar, gendut, gendut. Kesian tuh istri. Cinta dan kasih sayang sudah hilang, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Istri kita. Berikan itu panggilan yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang yang beriman itu lisannya enggak suka melaknat. Enggak suka mencela. Enggak keluar omongan yang jorok dan kotor, enggak. Itu seorang yang beriman. Apalagi dia keluarkan kata-kata itu untuk pasangan hidupnya, ibu anak-anakku. Wah, istri juga seperti itu. Panggillah suaminya dengan panggilan-panggilan yang indah. Apa sajalah. Anda pernah cerita dulu ya. Ada suami istri yang bulan madu, di benar bulan madu dia. Bulan madu di sebuah hotel, villa mungkin. Tahu-tahu istrinya keluar dari kamar mandi kesandung. Kan ada kamar mandi yang agak tinggi ya. Dia gak ngelihat, dia tersandung, jatuh. Itu digendong sama suami. Dibawa ke tempat tidur, dipijut. Masya Allah. Romantis gak romantis? Romantis. Tahun kemudian, istrinya kepingin mengulangi keindahan itu. Bang, kita gak ke... Aku berangkat, kata suaminya, berangkat. Berangkat ke sana. Subhanallah, perempuan ini sama. Jatuh lagi, terpleset. Suaminya pegang koran sambil ngelihat istrinya. Emangnya kau gak punya mata? Hilang, jamaah. Hilang, jamaah. Karena selesai. Maka jangan mau sama bulan madu. Sampai mati madu. Rasulullah SAW itu makan bareng istrinya. Makan. Para suami ini yang baru nikahnya bukan baru nikah ya. Paling tidak sampai sekarang usahakan kalau makan sama istri satu piring tetap. Jangan beli meja makan yang besar. Istri di pojok, suami di sini. Jauh-jauhan. Rasulullah SAW satu piring, gelasnya cuma satu. Makanya kalau bisa pengantin baru itu gelas cuma satu, piring cuma satu. Makan di sini. Rasulullah SAW pernah minum. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kuntu asyrafu ana haid. Aku pernah minum dalam kondisi haid. Artinya Aisyah enggak bisa dipakai. Kemudian gelasku itu aku berikan kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Fawada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Rasulullah SAW mencari bekas mulutku di gelas itu. Beliau letakkan bibirnya di tempat bibir Aisyah, minum jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Kita cari gelas baru. Minta gelas baru sama bekas istrinya enggak mau. Kembalikan itu. Mandi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW. Mandi berduaan. Biasanya ke manten baru, mandi berduaan. Setelah itu ngantri. Kau duluan lah. Aku nanti agak mandi. Subhanallah. Maka kembalikan masa-masa yang indah dalam kehidupan itu. Kemudian yang terakhir, saling mendoakan. Kita punya kekurangan. Istri kita punya kekurangan. Kadangkala ada istri yang suaminya, Ustaz, suami anak Ustaz, gak mau ke masjid. Kadangkala ada suami mengatakan, Ustaz, istri anak ini susah masih suruh pakai kerudung yang syar'i. Ada ujian-ujian seperti itu. Dan memang Allah menjadikan kehidupan ini sebagai fitnah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka doakan untuk melihat kondisi suaminya enggak benar, doakan. Si suami melihat kondisi istrinya enggak benar, doakan. Dan jangan meremehkan doa. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, pasti aku kabulkan. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada murid-muridnya agar muridnya tidak meremehkan doa. Beliau mengatakan atahza'u bid-du'a'i wa tazzarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qidha'u. Kata Imam Syafi'i, apakah engkau meremehkan, menyepelekan doa? Engkau sepelekan itu doa. Dan engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa itu. Doa itu adalah sihamul lail la tukhti, adalah anak panah di malam hari yang enggak pernah salah, tepat sasaran. Karena Allah mengatakan astajib lakum, tepat sasarannya. Cuma ada waktu, kadangkala kita tidak sabar menunggu waktu itu. Saling mendoakan, dan para suami jadilah orang yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, bukan sama sohibnya, bukan sama temannya, bukan sama anak buahnya, bukan sama tetangganya, tapi sama istrinya. Kita nih kalau di luar rumah bisa pakai topeng. Ana nih bisa tebar senyum di sini. Oh, masyaallah. Sejam dua jam ketemu antum. Tapi di rumah 24 jam sama istri kali berapa tahun. Kita tidak bisa menyembunyikan kepribadian kita di depan istri kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Dan aku orang yang terbaik paling baik kepada istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jahit sandalnya sendiri. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa terus bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, sampai ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terus terang kebahagiaan tidak akan sempurna tatkala orang tua melihat anaknya ada di penjara. Ketika orang tua melihat anaknya di rumah sakit. Bagaimana kalau orang tua melihat anak atau istrinya di dalam neraka? Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Nah.